India, Coffee's Break. Coffee's Break, ho brola meno fatti. Coffee's Break, acara yang super asik. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM, Yogyakarta. Apa kabar Anda? Semoga hari Kamis ini selalu punya semangat tersendiri, punya jiwa yang pengen terus semakin berkembang, ya kan? Kalau punya bisnis juga semakin bertumbuh. Nah, nggak salah lagi deh. Apakah Anda sudah mampu membesarkan bisnis Anda, menumbuhkan bisnis Anda dengan sesuatu? Sesuatunya apa itu? Kayaknya cocok deh kalau temanya sore ini adalah manajemen persona. Dan bukan saya yang mau ngomong ya, tapi seperti biasa, Dona Oriza bersama biang penasaran, Kavi Kurnia. Tumben nih pakai batik lagi nih Bang Kavi. Iya. Pasti ada acara penting ya. Tahu aja. Dengar-dengar sih ini lagi upayanya mau jadi superhero kayaknya, mau menyelamatkan bumi. Bumi Pertiwi. Kayak underdog aja. Bang Abi, manajemen persona nih Bang. Aduh, kok aneh-aneh sih namanya nih, ada aja. Kenapa persona dikaitkan dengan manajerial gitu? Karena kan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada istilah di Indonesia, tebar pesona. Jadi pesona itu ternyata secara psikologis penting, tetapi secara strategis untuk marketing juga penting. Bagaimana kita mempesona kita punya customer. Ini dia. Emang ada berapa tahapan atau berapa cara untuk mempesona itu, Pak? Ada teori dan ilmunya. Oke, kita akan mulai mengelupas sedikit demi sedikit. Nah, jadi kalau dilihat dari sejarahnya, pada abad ke-16 ya, di Eropa dan di Amerika, pesona itu dianggap sihir. Dan kalau seseorang mampu mempesona seseorang, maka orang itu bisa dihukum mati. Serem juga ya, padahal kan kalau untuk menarik pasangan gimana dong? Itulah, karena bagaimana seseorang bisa mempesona seseorang, itu zaman dulu dianggap sihir. Padahal sekarang, dipelajari mati-matian, termasuk hipnotis. Lagi kan rame tuh, hipnoterapi. Iya, kita akan lagi ini. Itu salah satu diantaranya adalah, bahwa orang yang menjadi korban selalu mengatakan, aduh, saya kena hipnotis gitu loh. Padahal mungkin orang itu belum tentu belajar hipnotis, tapi dia memang charming, memang karismatik, dan memang penuh dengan pesona aja. Wow. Tapi pesona di sini bukan arti kata memperdayai kan, Bang? Jadi seolah-olah si korban ini terperdaya. Iya memang. Oh, gitu ya? Itu konotasinya negatif loh Bang. Oke. Jadi ya misalnya sekarang kan banyak orang-orang yang mengatakan gitu loh, wah saya udah deh nggak mau main internetan lagi karena saya jadi korban penipuan gitu loh. Tapi kalau kita dengar ceritanya itu mereka adalah korban pesona. Iya. Yeah. Oke, I see. Jadi pesona ini bisa negatif, bisa positif ya? Iya. Tapi kalau tergantung bagaimana mengimplementasikannya begitu. Kalau memang mau jualan, mau dagang ya yang benar yang didagangkan gitu kan? Iya. Tapi kan kita tetap saja dengan aura pesona, caela kita membuat konsumen terpesona dengan produk kita atau dengan diri kita. Yang pertama mungkin Bang, caranya apa untuk mempesona orang ini? Yang pertama, kepercayaan, trust. Okay. Gitu loh, trust. Nah orang biasanya gitu loh, terpesona gitu loh, karena orang yang mengajaknya bicara atau orang yang menjualnya sesuatu sedemikian meyakinkan. Bukan berarti pasang body seksi ya. Atau boleh juga itu jadi satu trik. Gak bisa. Tapi, trust. Begitu meyakinkan, gitu kan? Itulah sebabnya, misalnya Anda ada orang mengatakan, gitu loh, ya kan? Para salesman itu semuanya jago ngomong. Dalam arti kata, ketika dia ngomong, dia mampu menguasai ruangan, mampu menguasai lapangan di mana orang yang diajaknya bicara itu sampai sedemikian terpesona dan percaya dengan semua yang diucapkan salesman itu. Wow. Jadi pertama adalah unsurnya trust. Oke. Percaya dulu trust, karena orang ini biasanya at the first sight gitu ya Bang ya. Tatapan pertamanya nih penting banget. Jadi kalau makanya itulah sebabnya ya sebagai eksekutif gitu loh, kita harus bisa mencitrakan diri kita gitu loh, bahwa kita itu adalah orang yang kompeten yang bisa dipercaya. Oke, baik. Luar biasa nih Mitra Bisnis. Mungkin ini baru satu aja bocoran nih. Mungkin nanti masih ada aksesori-aksesori yang lain kan menjadi pendukung dari manajemen persona ini. Dan kita juga akan mengundang Anda untuk mengirimkan SMS di 0816924924. Jangan lupa sertakan nama dan kota Anda. Nanti juga boleh telepon. Di sesi kedua kita akan buka di 6339160. Tapi untuk Anda di luar Jakarta, pakai aja bebas pulsa di 0810 pas FM ya. Oke, kita akan undang Anda dan nanti kita akan umumkan juga siapa-siapa yang beruntung ya, yang ikut berinteraksi begitu untuk mendapatkan paket spesial dari Cafe Break. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.